obrolan suatu kaum mencuri-curi dengar pembicaraan suatu kaum, wahum lahu karihun, yang kaum tersebut tidak suka orang tersebut mendengarnya. Orang yang mencuri-curi pendengaran tersebut, nah, tidak disukai oleh kaum tersebut untuk mendengarkan pembicaraan kaum tersebut. Maka subba fi udhunaihi al-anu ke yaumil qiyamah, akan dituangkan timah pada kedua telinganya pada hari kiamat. Al-anuk yakni ar-rosos, timah. Timah panas, ya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka diantara salah satu akhlak yang tercela adalah mencuri-curi pendengaran, yang itu adalah pembicaraan rahasia. Kemudian dia berusaha mencuri-curinya. Atau dia mengintipnya. Ini adalah akhlak yang tercela. Bahkan datang ancaman bagi orang yang melakukan perbuatan seperti ini, diancam dengan siksa dituangkan timah panas pada kedua telinganya pada hari kiamat nanti. Ini menunjukkan bahwasannya mencuri-curi dengar pembicaraan rahasia orang lain, ya, ini adalah dosa besar. Dikatakan dosa besar karena padanya ada ancaman yang keras pada hari kiamat nanti, yaitu dituangkan timah panas pada kedua telinganya. Maka hendaklah seorang muslim menjauh dari akhlak yang tercela ini. Suka mencuri-curi dengar pembicaraan orang lain. Suka mengintip. Ini adalah akhlak sayyi'ah. Akhlak yang tercela. Qala asy-syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, ma yu'khadhu minal hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Alula, yang pertama, al haditsu dalilun ala tahrimil istima'i ila haditsin ma ila hadithi man yakrahu sama'a hadithi. Hadis di atas adalah dalil yang menunjukkan haramnya mencuri-curi dengar pembicaraan orang yang tidak suka pembicaraannya didengar oleh orang lain. Bagaimana seseorang tahu bahwasannya pembicaraan itu enggak suka didengar oleh orang lain? Wa yu'rafu hadza bitashrih minal mutakallim. Ini diketahui dengan tashrih dengan penjelasan dari mutakallim, dari pembicara. Dia terang-terangan. Nah, tidak suka pembicaraannya yang sedang dia bicarakan antara beberapa orang itu didengar oleh si dia, oleh si fulan. Yu'raf hadza bitasrih minal mutakallim. Diketahui dengan tasrih, penjelasan dari mutakallim, pembicara. Dia enggak suka pembicaraannya didengar oleh si fulan. Maka si fulan jangan mencuri-curi pendengaran. Apa yang dibicarakan oleh orang yang naam tidak suka pembicaraannya didengar oleh dia. Au biqara'inil ahwal, atau diketahui dengan qarinah. Qarinah, keadaan. Oh, ini ma'ruf ini, kalau lagi bisik-bisik ya jangan didengar oleh orang lain. Atau pembicaraan suami istri. Qarinah. Naam, yang jelas, tentunya suami istri enggak mau pembicaraannya, obrolannya di rumah didengar oleh tetangganya. Maka tetangga jangan curi-curi pendengar apa sih yang terjadi di rumah orang lain, di tetangganya. Jangan mencuri-curi dengar pembicaraan rumah tangga orang lain. Jadi hal tersebut bisa diketahui dengan tasrih, penjelasan langsung dari mutakallim, pembicara, atau dengan qarinah. Naam, dengan qarinah, keadaan. Qala Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, berkata Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala, la yajuzu li ahadin an yadkhula ala tsnaini fi hali tanajihima. Tidak boleh bagi seseorang dia masuk kepada dua orang yang sedang berbisik-bisik. Misalkan ada dua orang sedang membicarakan pembicaraan rahasia yang gak suka kalau orang lain ada yang mendengar. Maka tidak boleh orang ketiga atau orang lain masuk mencuri-curi dengar pembicaraan dua orang tersebut. Kemudian faedah yang kedua. Al-wa'idul ladzi fil hadis yadullu ala anna istima'a hadisi man la yarghabu fi sama'i hadisi annahu min kaba'iriz dzunub. Ancaman yang terdapat di dalam hadis, yaitu akan dituangkan timah panas kepada kedua telinganya. Kedua telinga orang yang suka mendengar-dengar pembicaraan orang lain. Ancaman yang terdapat di dalam hadis menunjukkan bahwasannya mencuri-curi dengar pembicaraan orang yang tidak suka pembicaraannya didengar annahu min kaba'iriz dzunub. Ancaman tersebut menunjukkan bahwasannya perbuatan tersebut adalah dosa besar. Dzalika anna fihi wa'idan syadidan fil akhirah. Yang demikian karena padanya terdapat ancaman yang keras di akhirat. Yaitu dituangkan timah panas kepada kedua telinganya. Wa huwa la yakunu illa 'ala kabirah. Dan ancaman seperti ini ya, tidak diberikan kecuali naam karena dosa besar. Nah, sebagaimana definisi dosa besar yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Ya, dosa yang padanya ada ancaman laknat, murka, siksa, baik siksa kubur ataupun siksa di hari kiamat nanti di akhirat. Ya, atau dosa yang padanya ada hukuman had. Ya. Imbah hukuman cambuk atau potong tangan atau yang semisalnya dari hukuman had di dunia, maka semua itu adalah dosa besar. Maka di sini jelas ada ancaman yang keras di akhirat berupa dituangkan timah panas nam ke dalam kedua telinga pelaku perbuatan nam mencuri-curi dengar pembicaraan orang lain. Faedah yang ketiga, min adabil mujalasah an la yadkhul al insanu fi hadits itsnaini lam yudkhilahu fi. Di antara adab bermajlis ya, adalah tidak boleh seseorang masuk ke dalam pembicaraan dua orang ya, yang dua orang ini tidak memasukkan dia ke dalam pembicaraan tersebut. Nah, di antara adab majelis adalah tidak boleh seseorang masuk naam kepada pembicaraan dua orang yang mungkin sedang berbicara rahasia ya, yang tidak ingin ada orang lain yang mendengarnya ya, maka tidak boleh orang masuk ke situ. Nah, lain halnya kalau dua orang ini naam mengizinkan ya. Nah, namun jika dua orang yang sedang berbisik-bisik atau sedang naam membicarakan suatu pembahasan atau pembicaraan ya, yang tidak ingin ada orang lain yang ikut dalam pembicaraan tersebut selain dua orang ini, maka tidak boleh orang ketiga ya, atau orang keempat masuk ke dalam pembicaraan tersebut. Malam yakunil hadisu minal majalisil amah. Selama pembicaraan tersebut bukan pembicaraan di majelis umum. Selama pembicaraan tersebut bukan dari pembicaraan majelis-majelis umum. Kalau majelis umum ya semua orang bisa masuk. Ya. Baik, misalkan lagi ada dars. Berapa orang dars? Hanya dua orang, guru sama murid. Nah, masjidnya besar, masya Allah. Dua orang lagi dars. Satu guru, satu murid. Nah, bolehkah orang masuk ikut nimbrung? Eh, boleh nggak? Hah? Boleh, karena majelis umum di masjid. Ya kebetulan saja muridnya satu. Ya, nah, majelis umum silahkan yang mau masuk. Nah, adapun yang dilarang di sini adalah pembicaraan yang rahasia antara dua orang yang tidak ingin ada orang yang mendengarnya selain dua orang ini. Nah, adapun jika majelis tersebut majelis umum, silahkan siapa saja. Aw yakunu min masailil ilm, atau selama pembicaraan tersebut bukan dari masalah-masalah ilmu. Kalau masalah-masalah ilmu, ya siapa saja bisa masuk. Adapun yang dilarang di sini adalah tadi, ya, pembicaraan-pembicaraan yang bukan di majelis umum, bukan pembicaraan umum, dan bukan pembicaraan masalah-masalah ilmiah. Nah, kalau masalah-masalah ilmiah ma'ruf, ya. Nah, ma'ruf biasanya disampaikan di dars, di na'am, kajian-kajian. Nah, ma'ruf. Siapa saja silahkan ikut. Kemudian ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Wa kama yahrumu istima'u kalamil itsnaini al-mutanajiyaini fa ashaddu minhu hurmatan an yatlu'a aw an yatla'a min al-amakinil murtafi'ati aw min khilalil abwabi wal jidran ala auratin nas fi manazilihim. Perhatikan istinbat dari hadis ini. Sebagaimana haram hukumnya mencuri-curi dengar pembicaraan dua orang yang berbisik-bisik, yang tidak ingin orang lain ada yang mendengarnya selain dua orang ini, maka yang lebih haram lagi dari ini, yang lebih haram lagi daripada ini, daripada mencuri-curi dengar, adalah perbuatan seseorang naik ke tempat yang tinggi atau dari sela-sela pintu atau dari sela-sela dinding, kemudian dia melihat aurat manusia dari dalam rumahnya. Dalam bahasa kita apa? Ngintip. Nah, ini lebih parah lagi, lebih haram lagi. Baik, mencuri-curi dengar saja, ya, orang yang ada di depan kita situ, dekat, sedang berbisik-bisik, membicarakan bicaraan khusus, kita enggak boleh mencuri-curi dengar. Nah, haram hukumnya, apalagi ini, ya, ngintip, sengaja naik tempat ketinggi untuk melihat aurat manusia, sengaja naam dari pintunya, ya, dari sela-sela pintunya melihat aurat manusia, sengaja dari balik dindingnya. Ya, mungkin ada lubang dari dindingnya, dia mengintip tetangganya misalkan. Ini lebih haram lagi, lebih parah lagi. Maka hal-hal yang seperti ini, na'am, ya, dihindari. Dan juga dihindari, ya, sebab-sebabnya. Nah, biasanya sebab orang pengen ngintip, tadinya gak mau ngintip, ya. Masya Allah akhlaknya baik, bagus, ya. Gak ada penyakit ngintip dari dirinya. Cuman karena dia bangun rumah tinggi, ya, nah, bisa lihat semua rumah yang ada di bawahnya, ya. Bahkan orang lagi mandi pun mungkin kelihatan. Nah, karena rumah orang lain tetangganya miskin, ya, nggak punya kamar mandi tertutup, ya. Tadinya nggak ada sifat ngintip, tapi ada kesempatan, ya. Nah, ini bahaya, maka hindari. Nah, maka di sebagian tempat, ya, kavelingan-kavelingan. Naam. Ikhwah itu ya, diatur ya, oleh panitia. Sampai masalah bentuk rumahnya. Nah, kalau tinggi maka demikian-demikian. Nah, ya. Agar supaya tidak ada kesempatan tadi melihat kepada orang lain atau rumah orang lain yang berada di bawah ya, yang tidak tingkat. Nah. Maka jika mengkhawatirkan perbuatan yang seperti ini, ya, maka jauhi sebab-sebabnya. Ya, bangun rumah, naam, yang aman. Ya. Kalau tingkat, maka, naam, apa ini? Angin-anginnya ke atas, ya, jangan ke bawah. Kalau ke bawah nanti bisa ngintip dari atas. Nah, angin-anginnya ke atas, dibuat untuk menghindari kejelekan. Kacanya kaca apa itu? Yang biasa untuk WC itu? Apa coupling box? Apa? Kaca yang enggak tembus pandang kacanya, tapi glass block ya. Nah. Glass block. Pakai kaca glass block ya, atau kaca yang enggak bisa melihat dari dalam keluar. Sehingga yang dibutuhkan hanya pencahayaan. Nah, udara ya dari tadi. Angin-angin yang menghadapnya ke atas. Nah. Diatur sedemikian rupa. Rumah yang aman bagi dia. Selamat bagi dia. Nah. Oh, saya enggak akan ngintip-ngintip misalnya. Nah, mungkin sekarang dia bicara atau mengucapkan saya enggak akan ya. Na'udzubillah demi Allah ya. Nah, tapi siapa yang merasa aman dari syaitan? Ya. Siapa yang merasa aman dari syaitan? Enggak ada. Maka kita menghindar dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita atau mempermudah syaitan untuk menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang nista tadi. Mengintip atau mencuri-curi dengar atau yang semisalnya. Baik. Di antara istinbat dari hadis tadi adalah bahwasannya sebagaimana mencuri-curi dengar pembicaraan dua orang yang sedang berbisik-bisik ini hukumnya haram, maka yang lebih parah dari ini, lebih haram dari ini adalah sengaja naik ke tempat yang tinggi untuk mengintip aurat manusia atau melihat dari sela-sela pintu atau sela-sela dinding untuk melihat aurat manusia dari rumah mereka. Nah. Faedah yang kelima, walau anna sahibal manzili asabahu fi aini aw fi udhuni aw fi ghairihima li muaqabatihi ala nadharihi wa sam'ihi lam yakun dhaminan ma talifa bidzalika min a'dha'ihi. Perhatikan, apabila tuan rumah yang diintip rumahnya atau ya, yang dicuri-curi naam pembicaraannya. Nah. Tuan rumah, apabila dia melemparkan sesuatu ke mata orang yang mengintip, atau melempar telinga orang yang mencuri-curi dengar pembicaraannya, au fi ghairihima, atau pada selain kedua anggota badan ini, selain mata dan telinga. Jika dia melempar tuan rumah, limu aqabatihi ala nadhrihi wa sam'ihi, untuk menghukum atas perbuatan orang yang mengintipnya atau mencuri-curi dengar pembicaraannya, maka lam yakun dhaminan mata li fabidzalika min a'dha'ihi, maka tuan rumah yang melempar tadi ya, sehingga mengenai mata orang yang mengintip misalkan, atau telinga orang yang mengintip, nah ini lam yakun dhaminan ya, tidak ada kewajiban membayar denda atas naam anggota badan yang rusak akibat lemparan tersebut. Nah, tidak ada kewajiban denda dan tidak ada kisos. Nah, ya, jika tuan rumah naam melempar sesuatu kepada orang yang mengintipnya, misalkan tiba-tiba tahu ada yang ngintip, ada mata ya di lubang misalkan, akhirnya dilempar pakai batu, kenalah dia. Nah, maka apa? Tidak ada kisos dan tidak ada dosa bagi tuan rumah. Nah, kalau seandainya buta sekalipun matanya, tidak ada kisos dan tidak ada dosa dan tidak ada denda sama sekali. Faqad taqaddama haditsu Abi Hurairah fil Bukhari wa Muslim, telah berlalu hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna mura'an ittala'a 'alaika bighairi idznin." Apabila ada seseorang mengintip kepadamu tanpa izin, fakhadhabtahu bihasah, kemudian engkau lempar dia dengan batu kerikil, fafaqqa'ta 'ainaihi, sehingga engkau merusak kedua matanya karena sebab lemparan tadi, lam yakun 'alaika junah, maka tidak ada dosa atasmu. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ada seseorang mengintip kepadamu tanpa izin, kemudian engkau lempar dia dengan batu dan matanya rusak, ya, maka tidak ada dosa atasmu. Zada Ahmad wan Nasa'i, Al-Imam Ahmad dan Al-Imam An-Nasa'i alaihi warahmatullahi menambahkan lafaz fala fidyata lahu wala qisas. Tidak ada fidyah, tidak ada bayar denda, dan tidak ada kisos bagi tuan rumah tadi yang melempar pelaku pengintipan. Nah, taib. Selesai dari faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, naam, tentang larangan mencuri-curi dengar pembicaraan orang lain yang tidak suka pembicaraannya didengar. Naam. Naam. Taib wallahu taala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.